Pelajaran ke-15, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab mudzakar dan mu'anas. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kita telah sampai dalam pembahasan di halaman yang ke-33, yaitu tentang pembahasan pembagian isim bin nadhari ila nau'ihi, jika ditinjau dari jenisnya, dari nau'nya terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mudhakkaru dan yang kedua adalah al-mu'annasu, mudhakkar dan mu'annas. Saya ulang. Isim ditinjau dari jenisnya, dari nau'nya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar dan mu'annas. Oleh karena itu, di kitab Al-Muyassar di sini langsung disebutkan judul babnya Al-Mudzakkaru wal Mu'annasu, mudzakkar dan mu'annas. Apa itu mudzakkar? Di sini disebutkan Al-Mudzakkaru huwa isim mudzakkar, dia adalah ma yadullu ala dzakarin, yaitu suatu isim yang dia menunjukkan atas dzakarin, yaitu menunjukkan jenisnya laki-laki. Baik itu minan nas wal hayawanat, dikatakan dari definisi yang lain, baik itu menunjukkan laki-laki, baik untuk manusia maupun hewan, maka dia dihukumi mudzakkar. Misalnya Muhammadun. Muhammadun ini nama dia. Muhammadun ini merupakan isim mudzakkar. Waladun, satu orang anak laki-laki. Dalam bahasa Arab, waladun itu namanya satu orang anak laki-laki, sehingga dia dihukumi mudzakkar. Daftarun, satu buku tulis, dia juga dihukumi mudzakkar. Jadi kalau Muhammadun sama waladun, ini nanti ada istilah mudzakkarnya adalah mudzakkar hakiki, karena memang Muhammad sama waladun ini dia benar-benar manusia. Sedangkan daftarun, baitun ini benda, ya, benda mati, akan tetapi oleh orang Arab dia dimasukkan ke kata mudzakkar. Namanya nanti mudzakkar majazi. Jadi mudzakkar majaz. Pendengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu dalam bahasa Arab itu mudzakkar nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar hakiki, yang kedua mudzakkar majazi. Demikian juga nanti ketika membahas mu'annas, mu'annas juga terbagi menjadi dua. Ada mu'annas hakiki sama mu'annas majazi. Yang mudzakkar hakiki itu bagaimana? Yang mudzakkar hakiki itu adalah isim yang madalla ala dzukur minan nasi wal hayawanat, yaitu isim yang dia menunjukkan jenis laki-laki, baik untuk manusia maupun hewan. Ini dihukumi mudzakkar hakiki. Contoh yang lain misalnya abun, satu bapak. Ini mudzakkar hakiki. Memang benar-benar bapak itu dia merupakan jenis manusia, memiliki jenis kelamin laki-laki. Rojulun, seorang laki-laki. Ini namanya mudzakkar hakiki. Tilmidun, juga demikian. Asadun, nama singa. Singa laki-laki, asadun. Ini mudzakkar hakiki. Ushurun, ushur. Ya. Sejenis burung. Ini juga mudzakkar hakiki. Sedangkan yang kedua, jenis mudzakkar namanya mudzakkar majazi, yaitu asma'ul asya'i allati la hayata laha, yaitu dia nama sesuatu yang benda mati, enggak ada kehidupan di sana. Tidak, dia kita katakan benda mati. Misalnya komarun, bulan. Komarun ini mudzakkar, akan tetapi dia mudzakkar majaz. Saifun, ya misalnya saifun, pedang. Ini juga mudzakkar, tapi mudzakkar majazi. Kolamun, ya, satu pena. Ini oleh orang Arab dihukumi mudzakkar, akan tapi dia mudzakkar majazi. Kitabun juga demikian. Satu buku, babun juga demikian. Jadi pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang namanya isim mudzakkar yaitu ma yadullu ala dzakarin, yaitu isim yang menunjukkan atas jenis laki-laki. Baik nanti jenis laki-lakinya tergolong dari manusia maupun hewan. Kalau dia manusia atau hewan, contohnya tilmidun, rojulun, asadun, dihukumi mudzakkar hakiki. Akan tetapi selain itu, selain dia manusia maupun hewan, benda mati, dia dihukumi mudzakkar majazi. Contohnya komarun, babun, kitabun, kolamun, saifun, ini semuanya mudzakkar majazi. Daftarun, baitun, demikian. Kemudian yang kedua, al-mu'annasu, yaitu isim mu'annas. Apa itu mu'annas? Huwa yadullu ala unfa, yaitu isim yang dia menunjukkan atas jenis perempuan. Sebagaimana dalam pembagian mudzakkar, tadi ada mudzakkar hakiki sama mudzakkar majazi, demikian juga mu'annas. Mu'annas terbagi lagi menjadi dua, ada mu'annas hakiki sama mu'annas majazi. Kalau mu'annas hakiki, yaitu madalla alal inafi minan nasi wal hayawanati, yaitu isim yang menunjukkan atas jenis perempuan, baik untuk manusia maupun hewan, dihukumi mu'annas, namanya mu'annas hakiki. Contohnya di sini misalnya, Aisyatu, Aisyah, ini dia mu'annas, akan tapi dia mu'annas dan mu'annasnya mu'annas hakiki. Karena Aisyah ini nama untuk manusia. Maryamu juga demikian, mu'annas hakiki. Saburotun, nah, untuk saburotun, papan tulis, ini dikatakan nanti mu'annas majazi. Karena dia selain dari manusia maupun hewan, dia dihukumi mu'annas majazi. Jadi saya ulang, yang namanya mu'annas hakiki, yaitu madalla alal inafi minan nasi wal hayawanati, yaitu isim yang dia itu menunjukkan atas jenis perempuan, baik untuk dia, untuk manusia maupun hewan. Contohnya misalnya ummun, seorang ibu, ini mu'annas, dan dia mu'annasnya hakiki. Imro'atun juga demikian. Fatatun, seorang pemudi, juga demikian. Jadi ini mu'annasnya mu'annas hakiki. Kemudian yang kedua adalah mu'annas majazi. Mu'annas majazi yang selain mu'annas hakiki, yaitu benda mati dia. Contohnya misalnya tadi, sapurotun, purrotun, ya, bola. Surotun, ya kan, gambar. Ini mu'annasnya mu'annas majazi. Sohro'u, misalnya. Padang pasir, juga dihukumi mu'annas majazi. Darun, ya kan, rumah. Tapi pakai darun, dia mu'annasnya mu'annas majazi. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya isim dibagi menjadi dua, yaitu isim apabila ditinjau dari nau'nya, dari jenisnya terbagi menjadi dua, isim mudzakkar dan mu'annas. Ini ditinjau dari nau'nya, dari jenisnya, jenis kata tersebut untuk isim. Dalam bahasa Arab dibedakan, ada kata yang dia dihukumi nanti mudzakkar dan mu'annas. Ini penting sekali pemahaman ini ketika nanti kita menggunakan isim tersebut ke dalam kalimat. Nanti beda fi'ilnya. Misalnya, contohnya, Muhammad telah datang. Kalau kita mau menggunakan Muhammad telah datang, tadi Muhammad adalah mudzakkar hakiki. Telah datang itu pakai fi'il ja'a. Sehingga boleh kita mengatakan ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Beda lagi apabila yang datang itu adalah Aisyah. Kalau yang datang Aisyah, tidak boleh kita mengatakan ja'a Aisyatu, karena pelakunya nanti istilahnya fa'ilnya itu mu'annas, dan dia mu'annasnya hakiki langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberikan tanda ta'nis bagi fi'ilnya. Sehingga kita, yang benar kita katakan ja'at a'isatu. Tidak benar kita mengatakan ja'a a'isatu. Jadi ini salah satu fungsinya, yaitu ketika nanti masuk ke dalam kalimat, harus ada kesesuaian antara fi'il dengan pelakunya, dengan subjeknya itu harus sesuai. Kalau mudzakkar yang mudzakkar, mu'annas dan mu'annas. Tetapi masalah hukumnya nanti dirinci. Ada yang hukumnya dia wajib memberikan tanda ta'nis, ada yang hukumnya boleh. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasannya. Intinya bahwasannya, seorang dia ketika belajar nahwu memahami mudzakkar dan mu'annas, ini penting ketika dia salah satunya, yaitu ketika masuk ke dalam kalimat, dia bisa mengetahui, bisa menggunakan fi'il apa yang cocok untuk dia. Untuk pelaku tersebut ini, pakai fi'il apa? Fi'il yang dia mu'annas ataupun mudzakkar. Pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sini disebutkan di kitab Muyassar, Anwa'ut Ta'nitsi. Di Anwa'ut Ta'nitsi, macam-macam mu'annas, macam-macam ta'nis. Kita katakan bahwasannya hukum asal isim itu adalah mudzakkar. Jadi hukum asal isim dia mudzakkar. Jadi mayoritas isim itu mudzakkar kecuali yang disebutkan di sini di dalam kitab Muyassar. Oleh karena itu yang ada dalam kitab Muyassar yang disebutkan adalah anwa'ut ta'nitsi, macam-macam isim yang dihukumi mu'annas. Ada 8 di sini disebutkan. Yang pertama, makana alaman mu'annasan. Yang pertama, isim itu dihukumi mu'annas apabila dia itu alaman mu'annasan, yaitu nama khusus untuk perempuan. Jadi dia nama khusus untuk perempuan, dia dihukumi mu'annas. Contoh, Fatimatu. Fatimatu ini nama khusus untuk perempuan. Maryamu juga demikian, meskipun di sana diakhiri oleh mim, tidak ada tanda ta'nisnya. Enggak ada tanda ta'nisnya seperti tak marbutoh. Kalau Fatimatu dulu kita katakan ketika membahas mamnu' minasorf, ada al-alam ma'at ta'nis, ini terbagi menjadi 3, yaitu mu'annas dia lafdon wa ma'nan, baik lafad maupun maknanya itu mu'annas. Contohnya Fatimatu ada tak marbutoh, kemudian maknanya juga digunakan khusus untuk perempuan. Ada alaman mu'annas, yaitu nama mu'annas yang lafadnya saja, akan tapi namanya digunakan untuk laki-laki. Ataupun maknanya perempuan, tapi lafadnya tidak menunjukkan perempuan. Contohnya Maryamu. Maryamu ini nama khusus untuk perempuan, akan tetapi lafad katanya tidak ada tak marbutoh di sana. Sehingga dia dihukumi mu'annas, maknan, la lafdon, mu'anasnya secara makna bukan lafadnya. Zainabu juga demikian, nama khusus untuk perempuan. Su'adu misalnya juga demikian. Kemudian yang kedua, isim yang dihukumi mu'anas yang kedua adalah mafihi ta'un marbutotun, apabila dalam kata tersebut terdapat tak marbutoh. Jadi tak marbutoh ini merupakan salah satu tanda dari ta'nis. Salah satu tanda kata bahwasanya kata tersebut itu dihukumi mu'annas, yaitu menunjukkan jenis perempuan. Salah satunya apabila dalam kata tersebut terdapat ta' marfutoh. Contoh mislu madrasatun, sekolahan, diakhiri oleh ta' marfutoh, ini dihukumi mu'annas. Tentunya nanti karena madrasatun ini dia tidak menunjukkan manusia maupun hewan, sehingga nanti mu'annasnya mu'annas majasi. Mimsahatun, penghapus, juga ada tak marbutohnya. Sapurotun, ya, papan tulis, ada tak marbutohnya. Ini apabila kaidahnya, apabila suatu kata terdapat tak marbutoh di sana, dia dihukumi mu'annas. Yang ketiga, ma fihi alifut ta'nitsi al-maksuratu. Apabila dalam kata tersebut terdapat alif ta'nis maksurah. Jadi alif ta'nis maksurah. Masih ingat pembahasan tentang alif ta'nis maksurah, yaitu ketika kita menjelaskan tentang mamnu'un minas sorfi, yaitu yang disebabkan yaitu isim dihukumi mamnu' minas sorf karena satu sebab, salah satunya di sana ada alif ta'nis maksurah. Contohnya suhro, artinya kecil. Dia dihukumi mu'annas. Bentuk mudzakkar dari suhro adalah asghoru. Kubro, lebih besar. Bentuk mu'annasnya adalah akbaru. Yumna, kanan. Bentuk mu'annasnya, bentuk mudzakkarnya adalah yamin. Kalau tadi kubro itu bentuk mu'annas, bentuk mudzakkarnya akbaru. Jadi semuanya ini, alifnya namanya alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah dan dia dihukumi mamnu'un minas sorfi. Tidak boleh kita tanwin suhron, kubron, yumnan, ini tidak boleh. Karena dia mamnu' minas sorf. Mamnu' minas sorf dan dia alifnya alif ta'nis maksurah. Yang keempat, ma fihi alifut ta'nisi al-mamdudatu. Yaitu apabila dalam kata tersebut terdapat alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu adalah setelah alif ta'nis tersebut terdapat hamzah. Jadi suatu kata yang setelah alif ta'nisnya itu terdapat hamzah, setelah alifnya ada hamzah, ini namanya alif ta'nis mamdudah. Contohnya sauda'u, artinya hitam. Sauda'u artinya hitam. Baidau putih. Sofra'u kuning. Ini semuanya alif ta'nis mamdudah. Yang bentuk mudakarnya, bentuk mudakar untuk sauda'u adalah aswadu. Untuk baidau abiyadu. Untuk sofra'u asfaru. Ini bentuk mudakarnya. Sedangkan sauda'u, baidau sama sofra'u ini adalah bentuk mu'annas, yaitu alif ta'nis mamdudah. Pendengar Radio Muslim a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan ke anwa'ut ta'nis yang nomor 5, yaitu makana mu'annasan majaziyan. Di sini disebutkan apabila mu'annas yang tersebut adalah mu'annas majazi. Jadi mu'annasnya adalah mu'annas majazi. Contohnya, contoh dari mu'annas majazi, Samsun, ya, matahari, yadun, tangan, ainun, mata, nafsun, jiwa. Ini semuanya dihukumi mu'annas majazi. Yang keenam, jam'ut taksiri, jamak taksir. Jadi jamak taksir itu dihukumi anwa'ut ta'nis. Salah satu dari tanda ta'nis dia dihukumi mu'annas. Misalnya rusulun. Jamak taksir dari isim mufrad rasulun. Jamak taksirnya adalah rusulun, para rasul. Ambiya'u, jamak taksir dari nabiyun. Masajidu, jamak taksir dari masjidun. Ini semuanya dihukumi mu'annas. Kaidahnya kalau ada jamak taksir, maka dia kata tersebut dihukumi mu'annas. Yang ketujuh, al-hurufu, huruf. Semua huruf dalam bahasa Arab itu dihukumi mu'annas. Contoh, ba, fa, yang di sini, fi, min, ila, inna. Semua huruf dia dihukumi mu'annas. Kemudian yang terakhir, asma'ul qura, nama kota. Contoh, Misra, Mesir, Jakarta, kemudian Bandung. Nah, itu tulisannya nggak benar ya, ada ain, ada titik tiga di atasnya. Allah alam, kayaknya lebih tepat kita berikan jim di sana. Jadi Misra, Jakarta, Bandung, maksudnya Bandung, ya, dan yang lainnya. Intinya asma'ul qura dia dihukumi mu'annas. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan untuk isim ditinjau dibagi dari sisi nau', dari sisi jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Kemudian hukum asalnya isim itu mudzakkar. Oleh karena itu anwa'ut ta'nis, macam-macam isim yang mu'annas itu sedikit. Inilah yang disebutkan dalam kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kemudian untuk at-tamrin, ya, insyaallah untuk pertemuan pada pagi hari ini kita belajarnya tidak seperti biasa, yaitu tidak lama, dan insyaallah ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Muyassar setelah Ramadan, ya, insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Pertemuan terakhir untuk pertemuan hari ini at-tamrinu, latihan. Di halaman 34. Udkur anwa at-ta'nisi mimma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis ta'nis dari isim-isim berikut ini, ya, termasuk yang mana? Yang pertama al-yusra. Al-yusra, ya kan? Dia artinya mudah, kemudahan. Al-yusra ini alif ta'nis maksurah. Baqaratun, jelas ada tak marbutohnya, maka tak marbutoh. Hamra'u, merah. Ya alif ta'nis mamdudah. Asya'u, jamak taksir dari syai'un, segala sesuatu. Alif ta'nis mamdudah. Udunun, telinga. Dia termasuk mu'annas majazi. Rijlun, kaki. Mu'annas majazi. Maitatun, mayat, ya kan? Atau bangkai, dia tak marbutoh. Ardun, bumi, dia mu'annas majazi. Narun, juga mu'annas majazi. Jannatun, ada tak marbutohnya. Buyutun, jamak taksir dari baitun. Ukhra, dia merupakan alif ta'nis maksurah. Surabaya, asma'ul qura. Anna, sesungguhnya, dia termasuk huruf. Ayatun, alif ta'nis, yaitu apa? Tak marbutoh. Ahadithu, jamak taksir dari hadithun. Sama'un, sama, dia termasuk mu'annas majasi. Dia mu'annas majasi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah untuk kelanjutannya, yaitu kita akan membahas marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, kemudian mansubatul asma, isim-isim yang mansub, majruratul asma, isim-isim yang majrur. Insya Allah kita akan membahasnya, akan melanjutkan pelajaran kitab Muyassar setelah Ramadan, mungkin di waktu Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya menyelesaikan kitab Muyassar. Dan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya untuk semangat belajar dan memberikan manfaat. Apabila kita sudah mengetahui sesuatu, kita dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Wallahu taala alam. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya baik, sahabat muslim, dengar radio muslim dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk sesi pembahasan belajar bahasa Arab yang diambil dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi dengan pemateri Ustaz Didik Suyadi hafizahullah taala, yaitu pembahasan pada halaman 33, yaitu muzakkar dan mu'annas. Dan terakhir tadi kita telah membahas juga berkaitan tentang soal-soal di halaman 34. Baik, saat sudah ada pertanyaan pertama di kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh hamba Allah Ustaz di Jogja. Pertanyaan dari halaman 31 ini Ustaz berkaitan tentang tamrin. Mohon dijelaskan untuk domir yang zahaba, apakah ini termasuk dalam domir-domir yang sudah dijelaskan? Misalkan tadi ada huwa atau hum. Silakan Ustaz. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk domir dahaba, kemarin sudah kita membahas bahasanya pembagian domir itu terbagi menjadi tiga. Ada munfasil, muttasil, sama mustatir. Kalau domir mustatir itu bentuknya nanti adalah bentuk fi'il. Contohnya adalah dahaba. Dahaba ini bentuk fi'il. Murni fi'il, tidak ada tambahan di sana. Jadi dahaba ini artinya dia seorang laki-laki telah pergi. Sehingga kalau dalam pembahasan domir yang kemarin, dahaba itu domirnya namanya domir mustatir jawazan. Bukan huwa domir yang ada dalam dahaba itu, bukan huwa. tapi namanya domir mustatir jawazan. Kalau huwa itu termasuk domir munfasil yang rofa. Sehingga kita mengatakan misalnya dahaba, dia nanti pelakunya adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Misalnya kalau cuma ada kata dahaba, dengan artinya dia seorang laki-laki telah pergi, itu pelakunya siapa yang pergi? Dan nanti pelakunya adalah domirun mustatirun fihi jawazan, domir mustatir jawazan. Kalau dinampakkan itu huwa. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah berkaitan tentang, di sini ditanyakan halaman 29, Ustaz, macam-macam lam. Ustaz mohon dijelaskan tentang makna yang dikaitkan dengan macam-macam lam ini, yaitu la ilaha illallah. Apakah dia juga memiliki lam di sini, juga dimiliki oleh kalimat tersebut la ilaha illallah? Silakan Ustaz. Untuk kalimat tauhid la ilaha illallah, la-nya itu nanti akan kita bahas, yaitu la nafiyatul lil jins. Dia la-nya la nafi, artinya tidak, dan dia menafikan jenis. Oleh karena itu para ulama ketika mereka rahimahullahu taala yaitu mengi'rab la ilaha illallah, la-nya di sini namanya la annafiyatul lil jinsi. La ilaha, tidak ada sesembahan sama sekali. La ilaha, ilaha ini nanti namanya isim la, isim la. Isim la dia nanti i'rabnya yaitu mabniyun alal fathati fi mahalli nasbin, isim la. Kemudian nanti ketika membahas isim la annafiyatul lil jins itu ada khobarnya, khobar la-nya dikatakan oleh para ulama istilahnya mahdhuf, yaitu dihilangkan karena sudah maklum, orang Arab sudah faham, yaitu takdirnya kalau dinampakkan itu hakun. Jadi la ilaha hakun illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hakun illallahu. Nantilah fajalal Allah di situ sebagai badal, pengganti dari khobarnya hakun. Untuk lebih jelasnya tentang i'rab la ilaha illallah, insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu ketika masuk ke bab la annafiyatul lil jinsi dalam bab mansubatul asma. Intinya bahwasannya la yang terdapat dalam la ilaha illallah namanya la nafi. Dia la nafi yang masuk ke isim, yaitu namanya la annafiyatul lil jinsi, bukan la nafi yang masuk ke fi'il. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita cukupkan untuk kajian kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.